Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Kita masuk ke macam yang ketiga dari al-insya' at-talabi. Sudah kita ambil yang pertama al-amr, yang kedua an-nahyu, yang ketiga sekarang kita baca al-istifhamu. Al-istifhamu طلب الفهم. وأما الاستفهام قال المصنف رحمه الله وأما الاستفهام أدب الاستفهام فهو طلب العلم بشيء mencari ilmu tentang sesuatu. Nanti akan dijelaskan yang lebih tepat itu apa oleh Asy-Syarih رحمه الله. Talabul ilmi bisyai, mencari ilmu tentang sesuatu. Wa adawatuhu, alat-alatnya adalah yang pertama al-hamzah. Hal, kemudian ma, man, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, wa ayyun. Nanti masing-masingnya akan dijelaskan maknanya. Ya. Falhamzatu li talabit tasawwuri awit tasdiqi. Istifham dengan hamzah tujuannya adalah li talabit tasawwur, yang pertama untuk mencari tasawwur, gambaran, atau yang kedua tasdiq. Ya, masing-masingnya nanti akan ada maksudnya, ya, ada penjelasannya apa itu yang dimaksud dengan talab at-tasawwur, apa itu yang dimaksud dengan talab at-tasdiq. Wattasawwuru huwa idrakul mufradi. Yang dimaksud dengan tasawwur adalah mengetahui mufrad. Ya. Sehingga makna li talabi tasawwur adalah li talabi idraki al mufrad, untuk mengetahui atau mencari pengetahuan tentang mufrad. Ya. Jadi makna li talabi tasawwur adalah mencari pengetahuan tentang mufrad. Ya. Tentang mufrad. Ini maksud dengan mufrad di sini selain penisbahan, bukan nisbah yang tamah. Ya. Nanti akan jelas dengan contoh. Kaqaulika, seperti ucapanmu, A'aliyun musafirun am Khalid. A'aliyun musafirun am Khalid. Apakah Ali yang safar atau Khalid? Di sini apa sih yang kita tuntut dengan pertanyaan ini? A'aliyun musafir am Khalid. Talabu tasawur, ini talabu idrakil mufrad, ingin mengetahui, mencari pengetahuan tentang mufrad. Ya. Aliun musafir am Khalid, apakah Ali yang safar atau Khalid? Salah satunya kan mesti yang safar. Jadi orang ini dalam keadaan dia sudah tahu bahwasanya salah seorang dari Ali atau Khalid itu safar, cuma dia salah seorang ada yang safar. Kalau enggak Ali, Khalid, safarnya dia yakin ada yang safar. Cuma mufradnya ini yang safar siapa gitu. Belum jelas dia. Maka dia tanyakan dengan hamzah ini. A'aliyun musafir am Khalid? Apakah Ali yang musafir atau Khalid? Ya, ta'taqid, engkau meyakini, yakni meyakini sebelum engkau bertanya. Engkau yakin ini sebelum kamu bertanya. Anna safara, bahwasanya safar hasolatlah terjadi min ahadihima, dari keduanya. Ya. Tapi min ghairi ta'yin. Ya, musafir tanpa memastikan, tanpa dia bisa memastikan siapa sih yang safar gitu. Ya, walakin tatlubu ta'yinahu. Tapi kamu apa? Mencari kepastiannya siapa sih yang safar itu? Ya. Walidha yujabu bita'yin, oleh karenanya pertanyaan ini dijawab dengan ta'yin, yaitu dengan jawab Aliun masalan, kalau Ali yang safar, atau Khalidun kalau Khalid yang safar. Itu makna dari talabu tasawur. Ya, talabu at-tasawur, yakni talab idrakil mufrad. Ya, mencari pengetahuan tentang mufrad dari satu hukum. Hukumnya sudah tahu dia, cuma mufradnya, pelaku hukumnya ini siapa gitu. Dalam contoh ini kan alin musafir, hukumnya mana? Musafir hukumnya kan, yang mahkum alaih yang dihukumi di sini yang mutaraddid, terjadi keraguan, Ali atau Khalid gitu. Maka ia cari itu kejelasannya dengan mendatangkan istifham dengan hamzah. Ya. Lebih mudahnya seringkali diucapkan atau diistilahkan dalam nahwu itu talabut ta'yin, ya, sering ya. Talabut ta'yin. Meminta kepastian gitu loh. Kalau sini istilahnya talabut tasawwur, ya maknanya hakikatnya sama. Ya, talabut ta'yin meminta kepastian dengan tasawur. Hanya saja talabut tasawur ini lebih khusus, yakni tentang mufradnya. Ya. Aliyun musafir am Khalid. Salah satunya saja mufrad, tidak dua-duanya yang safar. Ya. Wat tasdiqu huwa idrakun nisbah. Sekarang makna hamzah yang kedua itu talabut tasdiq. Ya. Ini tidak kita bisa tidak kita terjemahkan dengan tasdiq pembenaran, karena nanti akan ada di sini penjelasannya. At-tasdiq adalah idrakun nisbah. Ya, idrakun nisbah. Mengetahui penyandaran an-nisbah. Berarti makna talabu at-tasdiq adalah talabu idraki an-nisbah. Mencari pengetahuan tentang penisbatan. Ada tidak sih penisbatannya gitu. Kalau tadi mufradnya, ya. Sekarang penisbatannya ada atau tidak? Contoh ya, asafara Aliun. Apakah Ali telah safar? Di sini ditanyakan tentang apa? Penisbatan safar kepada Ali. Ada apa tidak gitu? Dengan apa? Dengan hamzah. Asafara Aliun, apakah Ali safar? Ya, didatangkan hamzah untuk apa? Talabu at-tasdiq, yakni mencari pengetahuan tentang nisbah. Ada tidak nisbahnya? Nisbah apa di sini? Safar kepada Ali atau ada apa tidak gitu. Asafara Aliun, apakah Ali safar atau tidak gitu. Tastafhimu an husuli safar wa adami, engkau menanyakan tentang terjadinya safar atau tidaknya pada Ali. Walidha yujabu bina'am, oleh karenanya ya, karena di situ adalah tastafhim an husuli safar wa adami, dijawab dengan jawaban na'am kalau iya, la kalau tidak. Iya. Jadi kalau na'am jawabannya asafaru aliyun, na'am. Atau kalau tidak, la. Kalau tadi yang talabu tasawur, ya jawabannya dengan ta'yin. Atau talabu ta'yin, ya jawabannya di ta'yin. A'aliyun musafir am Khalid, Khalid. Atau Ali. I'rabnya apa kalau seperti itu? Ali, ya berarti khabari mahdhuf, ya Ali musafir, gitu kan. Atau Khalid, Khalid musafir, gitu. Bisa terbedakan ini makna dari talabu tasawur dan talabu tasdik. Kalau talabu tasawur adalah idraku, talabu idrakil mufrad, mencari pengetahuan tentang mufrad. Satu orang, ya, satu orang atau yang semisalnya yang ia melakukan hukum, siapa gitu. Yang melakukan hukum siapa? Kalau talabu at-tasdiq tadi, ya, mencari pengetahuan tentang penisbatan satu hukum terjadi atau tidak gitu, penisbatan hukumnya. Bisa difahami gak nih kira-kira? Bedanya talabu tasawur dengan talabu at-tasdiq. Ya. Kalau tadi a'alin musafir, dari sisi penisbatan hukum jelas ada gitu, maksudnya hukumnya safar ini ada, ya kan? Dia tahu, yakin safar itu ada. Cuma dia belum jelas gitu, safar ini dinisbahkan kepada siapa? Ya. Ali atau Khalid? Ya, maka dia ingin tahu tergambar siapa sih yang melakukan safar? Ya, masih ragu saya. Maka ditanyakan dengan hamzah, Ali musafir am Khalidun? Setelah dijawab Aliun, maka dia tergambar, oh yang safar Ali gitu. Kemudian yang kedua tadi talab, ya, mencari pengetahuan tentang nisbah, yakni penisbatan hukum terjadi atau tidak gitu. Asafara Ali, apakah Ali safar atau tidak gitu. Dengan dijawab akan menjadi jelas kan. Naam, iya. Oh, berarti ada penisbatan safar. Kalau la, oh berarti tidak ada penisbatan safar kepada Ali. Wal mas'ulu anhu fit tasawwur, kemudian yang ditanyakan, yang ditanya dengan hamzah ini pada tasawur, ya, adalah mayali al-hamzah, isim yang datang setelah hamzah istifham. Yang ditanyakan, ya, pada apa, talab tasawur, adalah isim yang datang langsung setelah hamzah. Kemudian wa yakunu lahu muadilun yuzkar ba'da am. Harus ada ataupun semestinya ada untuk bagi hamzah muadil pengimbangnya. Yuzkar ba'da am, yang mana pengimbangnya? Saya ulangi, wa yakunu lahu, dan harus agar yang setelah hamzah gitu ya. Yakunu lahu mayali alhamzah. Jadi lahu kembali kepada mayali alhamzah. Harus ada setelah isim yang datang setelah hamzah itu muadil, pengimbang. Yang pengimbang ini yudhkaru disebutkan ba'da am, setelah am. Lihat pada contoh yang pertama itu, setelah buta sawur. A'aliyun musafir am, aliyun. Di sini hamzah juga apa? Untuk talab apa ini? Talab buta sawur atau tasdik? Tasawur. Karena dia hamzahnya untuk talab buta sawur, maka isim atau sebelumnya, ya. Yang ditanyakan di sini siapa? Setelah hamzah kan? Ya. Kemudian, isim setelah hamzah ali, ini harus memiliki muadil, pengimbang. Ya muadil ini disebutnya setelah am. Mana muadilnya Ali? Ali Khalid itu kan. A'aliyun musafir am Khalidun. Yang ditanyakan adalah Ali. Kemudian karena di sini istifhamnya untuk tolabu atau suhur, maka harus diimbangi Ali dengan isim yang lain dengan perantaraan huruf ataf am. Wa yakunu lahu muadilun yudhkaru ba'da am. Wa tusamma, dan di sini amnya disebut dengan am muttasilah. Ya am muttasilah. Ini huruf ataf, mengatafkan yang setelahnya kepada yang sebelumnya. Masih berkait dengan sebelumnya. Ya. Saya ulangi ya, barangkali ada yang masih kurang paham. Jadi yang ditanyakan dengan istifham ini, talabu tasawur, adalah isim yang datang setelah hamzah. Wa yakunu lahu mu'adil, dan isim yang datang setelah hamzah itu memiliki mu'adil, pengimbang. Yang pengimbangnya ini disebutkan setelah am yang dinamakan dengan am muttasilah. Lawannya nanti munqati'ah. Ya. Fataqulu fil istifham, maka kamu katakan dalam istifham, yakni ketika kamu menanyakan tentang yang pertama anil musnad ilaih. Kamu katakan ketika kamu mencari faham, pemahaman, pengetahuan tentang musnad ilaih. Ya. A anta fa'alta hadza am Yusuf? A anta fa'alta hadza am Yusuf? Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini atau Yusuf yang melakukannya? Di sini anta kita katakan musnad ilaih. Kenapa? Mubtada. Mubtada kenapa? Musnad ilaih. Fa'alta ini kan jumlah khabariyah, musnad. Jadi kalau kita hendak menanyakan musnad ilaih, maka dia didahulukan, didatangkan setelah hamzah gitu. Anta fa'alta hadza? Apakah engkau yang melakukan hal ini atau Yusuf? Tuh. Di sini yang ditanyakan anta. Dan dia anta musnad ilaih mubtada. Setelah itu dia datangkan muadilnya anta. Apa muadilnya anta di sini? Yusuf. Dengan apa? Perantaraan am. Am ini mengatofkan Yusuf kepada anta. Ya. Jadi kamu tuh tahu gitu. Bahwasanya ada yang melakukan perbuatan ini. Cuma kamu syak gitu. Taroddad. Ya. Tataroddad. Ya. Kamu ragu fi al-fa'il, pada pelakunya. Siapa sih? Masya Allah ya, tambah indah ya. Ada suara. Kamu ragu gitu. Yang melakukannya siapa? Adapun adanya yang melakukan, kamu yakin ada yang melakukan ini. Mesti ada yang melakukan ini. Cuma pelakunya siapa? Antum ragu. Maka tanyakan dengan hamzah ini. A'anta fa'alta hadza am Yusuf? Ya. Apakah kamu yang melakukan hal itu Yusuf? Gitu. Ya, romnya jelas ini. Paham ini? Ya. Jadi di sini hamzah didatangkan untuk apa? Talabu apa? Tasawur atau tasdik? Tandanya apa itu untuk talabu tasawur? Ya, adanya muadilah. Adanya muadil. Ya. Gampang tandanya. Yang dimaukan adalah apa? Talabu idrok al-mufrad. Ya kan? Mencari pengetahuan tentang mufrad. Satu orang yang dia melakukan satu hukum yang dia ragu pada pelakunya ini. Hukumnya dia tidak ragu, ada gitu. Ada yang melakukan mesti. Kemudian wa'anil maf'uli wa'anil musnadi juga ditanyakan dengan hamzah ini untuk menanyakan musnadnya. Kalau tadi musnad ilaihnya ya, maka musnadnya didahulukan ya, ketika sudah disebutkan bahwa saya hamzah ini didatangkan untuk menanyakan isim yang datang setelahnya. Berarti isim yang datang setelahnya di sini apa? Raghib. Maka itu yang menjadi pusat perhatian pertanyaan. Araghibun anta anil amri am raghibun fi? Kalau raghiban mana ya, Pak? Benci. Raghiba fi cinta. Araghibun anta, apakah kamu benci anil amr urusan ini am raghibun fi? Atau kamu cinta padanya? Dia tahu bahwasanya dia itu memiliki raghib. Ya, cuma raghibnya ini cinta atau benci enggak tahu dia. Iya kan? Memiliki rohbahnya, rohbahnya gak tahu gitu rohbahnya ini. Rohbahnya itu senang atau benci. Maka dipastikan dengan Hamzah ini. Rohibun anta anil amri am rohibun fi. Apakah engkau benci urusan ini atau cinta urusan ini gitu. Ya. Paham ini ya? Ya. Rohibun anta anil nahwi am rohibun fi. Katanya kok ini belajarnya, murojaahnya, datangnya, segala macamnya. Mari tanya, araghibun anta anin nahwi am raghibun fi? Dia mesti tahu sih penanya ini. Kalau dia enggak suka ya benci gitu. Cuma dia enggak memastikan, bisa memastikan gitu. Nah, itu. Kemudian anil maf'ul ditanyakan juga dengan Hamzah ini. Hamzah apa? Litolabit tasawur. Untuk menanyakan maf'ulnya, maka didahulukan maf'ulnya, didatangkan setelah Hamzah. Aiyaya taksidu am Khalida. Apakah saya yang kamu tuju atau Khalid? Ya. Aiyaya taksidu am Khalida. Ya. Dia tahu bahwasanya orang yang kamu ajak bicara ini menuju, mencari atau menuju ya, menuju seseorang lah. Cuma dia enggak jelas yang dituju saya atau Khalid sih. Ya. Iya ya taksidu bihadiyah tiga misalkan am Khalida, dia bawa hadiah ini. Kamu tanyakan, apakah saya yang dituju dengan hadiah yang kamu bawa atau Khalid? Ya. Yang jelas dia kasih bicar tahu dia sih bermaksud ngasih hadiah gitu. Cuma enggak jelas siapa yang dikasih ya gitu. Maka dipastikan dengan Hamzah ini. Jawabannya bagaimana? Misalkan tadi, anta fa'alta hadza am Yusuf? Jawabannya, cara menjawabnya bagaimana? Ta'yin. Kalau anta ya ana. Iya. Kalau Yusuf, Yusuf. Iya. Kalau mau dilengkapi ana, kan? Fa'altuhu. Yusuf fa'alahu gitu misalkan. Kalau disebutkan ini juga cukup ya, Yusuf, ana gitu. Kemudian tadi araghibun anta anil amri am raghibun fi? Jawabannya gimana? Raghib. Raghib. Raghib apa? Sampai di situ cukup enggak? Ya enggak cukup. Araghibun anta anil amri am raghibun fi. Berarti apa? Ana raghibun. Ya kalau benci ya anhu, atau kalau cinta fi. Raghibun fi gitu. Ya. Bisa langsung raghibun fi. Atau apa? Raghibun anhu. Kemudian iya ya taqsidu am Khalidan, jawabnya gimana? Iya ya taqsidu am Khalidan. Jawabannya kalau Khalid apa? Khalidan. Iya. Kalau misalkan jawabannya iya ya bagaimana? Apa? Apa? Apakah kamu menuju saya? Berarti iya ka? Iya, iya ka gitu. Iya ka taqsidu. Jangan iya ya lagi, Bang. Nanti balik sendiri. Iya, enggak dikasih. Wa anil hal, dan juga ditanyakan dengan Hamzah ini tentang hal. Araghiban ji'ta am masyya? Apakah dalam keadaan berkendaraan kamu datang atau jalan kaki? Ini kalau raghiban ya raghiban cukup. Masyyan cukup. Hanya disebut makmulnya saja. Tercukupi ya, amilnya dari pertanyaan tadi ya. Kemudian wa anil dhorof juga bisa ditanyakan tentang dhorofnya. Ayaumal khamisi qadimta am yaumal jumu'ah? Ini terapkan antum ya. Apakah di hari Kamis kamu datang atau di hari Jumat? Fahakadha, dan demikian seterusnya. Aja yaumal khamis atau yaumal jumu'ah. Takdirnya apa? Qadimtu yaumal khamis, qadimtu yaumal jumu'ah, dan demikian seterusnya. Tinggal dijelaskan aja ya. Jadi kalau kita hendak menanyakan ya, atau mencari tasawur ya, terhadap sesuatu, maka kita datangkan hamzah, kemudian didatangkan sesuatu yang kita ingin diketahui tasawurnya itu setelah hamzah, kemudian didatangkan setelah itu muadil dengan mengatofkannya apa dengan bantuan huruf atof, yaitu apa? Am. Wa qad la yuzkarul muadil, tapi kadang muadilnya tidak disebutkan lafzan, tidak. Tapi yu'tabar takdira, dianggap penakdirannya, diniatkan saja adanya gitu loh. Jadi muadilnya kadang lafzan, kadang apa? Takdira. Ya. Karena itu persyaratannya. Kalau enggak ada berarti ditakdirkan saja. Contoh anta fa'ata hadza am ghairuka misalkan ya. Apakah engkau yang melakukan ini atau selain kamu? Cuma enggak disebutkan, sudah tercukupi, sudah mafhum gitu. Anta fa'ata hadza. Ya. Tapi kalau tidak disebutkan memungkinkan kepada yang kedua ya talabut tasdid ya. Iya kan? Tapi bisa dipastikan untuk salah satunya lihat keadaannya. Ini sudah diperbuat belum gitu. Iya kan? Kalau sudah diperbuat kamu ya yang mengerjakan ini misalkan. Memecahkan meja misalkan. Ya dikatakan anta fa'ata hadza, apakah kamu yang memecahkan meja ini? Anta kasarta hadzal maktab misalkan. Ini sudah tahu pecah. Berarti untuk apa ini hamzanya di sini? Talabut tasawur atau tasdik? Sudah pecah loh. Tasawur. Di situ am ghairuk ada yang mahdhuf. Iya. Yeah. Tapi kalau belum enggak tahu terjadi apa tidak, ya, yeah, terjadi atau tidak seperti aqadima Zaidun, enggak tahu datang belum gitu deh. Makanya itu apa? Talabu tasdik ini. Contoh yang berikutnya, dibuang muadilnya tapi diniatkan, ditakdirkan adanya. Araghibun anta 'anil amri? Iya, apakah engkau benci urusan ini? Ada yang mahdhuf am? Hah? Raghibun fi gitu. Iya. Aiyya ya taqsidu, dicukupkan. Dibuang, ditakdirkan saja muadilnya. Araghiban ji'ta ayyumal khamis qadimta. Kemudian wal mas'ulu 'anhu fit tasdiq. Ah, tadi yang ditanyakan pada tasawur, talabut tasawur apa? Dia lewat? Hah? Isim yang datang setelah hamzahnya. Iya. Sedangkan yang ditanyakan pada hamzah yang ditetangkan untuk talabut tasdiq adalah nisbahnya, penyandarannya. Penyandaran hukumnya. Iya. Apakah dihasilkan atau tidak? Wala yakunu laha muadil, kalau seperti ini hamzanya untuk talabut tasdiq, talabut tasdiq maka tidak ada muadilnya, tidak perlu kepada muadil. Ya, kayak tadi yang dicontohkan nih, asafar aliyun, ya, apakah Ali safar, ya, apakah Ali telah safar gitu, ya, apakah Ali telah safar, tidak perlu muadil, ya, menanyakan gitu apakah Ali safar atau tidak gitu loh. Apakah Ali safar? Ya. Menanyakan safar tidaknya Ali. Maka tidak perlu muadil. Fa in ja'at am, kalau datang ternyata setelahnya, setelah hamzah untuk talabut tasdiq ini am, maka qudirat munqati'atan, maka ditakdirkan amnya munqati'ah. Ya, wa takunu bi makna bal, berarti dia ketika itu maknanya bal dan jumlah setelahnya jumlah ibtidaiyah, jumlah baru. Bukan huruf ataf amnya. Ya, berarti amnya harful ibtida bermakna bal. Ya. Yang mana di situ menunjukkan allati tadullu ala annal kalam as-sabiq waqa'a ghalatan. Berarti menunjukkan kalam yang sebelumnya itu terjadi karena keliru. Ya. Atau balnya, nah berarti balnya di sini untuk idrob ibtali ya. Kalau didatangkan amnya dengan mana bal, maka balnya bisa mengandungi dua makna. Yang pertama idrob untuk ibtol, berarti yang sebelumnya itu salah gitu. Yang benar setelahnya, setelah balnya, setelah amnya. Atau untuk sekedar perpindahan dari satu pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Am yaqulu naftarah, apa? Bal huwal am yaqulu naftarah. Apa itu? La raiba fi. Am yaqulu naftarah sebelumnya apa itu? Am yaqulu naftarah itu bermana bal juga itu. apa itu la raiba fi rabbil alamin apa ya? Dan setelahnya am yaquluna iftarah, di situ maknanya bal. Ya. Kalau bal intiqal itu bal itu apa? Ayatnya itu. Ana lupa ayatnya. Ya. Al-muhim kalau hamzahnya untuk talabut tasdiq maka tidak perlu muadil. Ya. Tidak perlu muadil. Kalau datang setelahnya am, ini kesannya jangan-jangan muadil, bukan. Amnya bukan am yang muttasilah tapi an munqati'ah bermakna bal. Jumlah istilahnya jumlah ibtidaiyah, istinafiyah, jumlah baru. Ya. Panjang ya matanya masih ya. Ini nanti barangkali di syarah ada tambahan faedah. Ah, bisa difahami nih makna dari istifham dengan hamzah ada berapa? Iya, dua, talabut tasawwur dan talabut tasdiq. Ya. Wa hal li talabut tasdiq faqat? Wa hal ini. Yang kedua berarti ya. Wa hal adapun hal li talabut tasdiq faqat. Hal adalah ada tulis istifham yang didatangkan semata-mata untuk mencari tasdiq. Jadi makna tasdiq apa? Iya. Yaitu apa? An-nisbah, idrakun nisbah, bukan pembenaran ya. Ya. Talabun nisbah. Ya. Apa idrakun nisbah? Talabu idrakin nisbah. Ya. Upaya mencari upaya mengetahui penisbatan. Ada tidak sih penisbatannya gitu loh. Hal ja'a shadiquk, apakah saudaramu, temanmu datang? Di sini kan yang ditanyakan apa? Ada tidaknya penisbahan ja'a kepada shadiquk, ya kan? Hal ja'a shadiquk. Maka jawabannya di sini kalau iya harus dibuka dengan na'am, kalau tidak ya la. Ya. Jadi tidak semua isim istifham yang awalnya hamzah kemudian jawabannya na'am dan la ya. Berarti ya kan? Tergantung istifhamnya itu untuk apa gitu. Apa talabut tasawwur, maka itu jawabannya dengan ta'yin disebutkan. Ya mufradnya yang ditakyin atau talabut tasdik maka jawabannya harus dibuka dengan na'am ataupun la. Walidha yamtani'u ma'aha dhikrul mu'adil. Oleh karena hal ini hanya untuk talabut tasdik maka tidak bisa disebutkan bersamanya mu'adil. Hal yuqal tidak boleh dikatakan hal ja'a shadiquka am aduwuk. Enggak boleh. Ada pun hamzah boleh tidak? Boleh. Ja'a shadiquka am aduwuk. Ya. Wa hal tusamma dan hal disebut juga basithatan maf'ul bih ya. Hal disebut dengan basithah. Kapan? In istufhima biha an wujudi syai'in fi nafsih. Jadi hal ada dua macam, ada hal basithah, ada hal murakkabah. Ya. Hal basithah adalah hal yang apabila istufhima biha ditanyakan dengan hal ini tentang wujudi syai'in fi nafsih. Adanya sesuatu pada dirinya. Ya, dengan contoh yang jelas ya. Halil anqa'u mawjudatun? Apakah anqa' Garuda mawjudah ada? Katanya dulu di zaman dia mengisahkan Nabi Soleh atau siapa ya. Itu masih banyak penerbangan Garuda-Garuda. Mereka suka mencuri anak-anak kecil di bawah gunung dimakan. Kemudian nabinya berdoa ya agar menyelamatkan dari gangguan Garuda-Garuda itu, akhirnya mereka binasa. Halil anqa'u mawjudah, apakah Garuda itu ada? Ya. Jadi kan tidak didatangkan hal untuk menanyakan keberadaan sesuatu pada dirinya. Apakah anqa' ada? Ya. Maka jawabannya bagaimana? Halil anqa'u mawjudah? Jawabannya bagaimana? Ya, na'am, mawjudah. Ya. Atau na'amnya saja, enggak apa-apa, kalau ada. Kalau tidak ada, ya la. Ya. Wa murakkabah, kemudian yang murakkabah. Apa itu hal yang murakkabah? Jadi kalau hal yang basithah adalah hal yang digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu pada dirinya. Keberadaan sesuatu pada dirinya. Apakah dia ada atau tidak, gitu. Ya, lebih jelas dengan kita melihat yang keduanya. Wa murakkabah. Hal yang murakkabah. Ini istufhima biha an wujudi syai'in li syai'in. Ya. Karena tadi wujudu syai' fi nafsi ya. Ditanyakan tentang hal ya ditanyakan dengan hal yang basithah tadi tentang keberadaan sesuatu pada dirinya. Kalau ini yang murakkabah adalah ini istufhima biha apabila ditanyakan dengan hal tentang keberadaan sesuatu karena sesuatu yang lain. Ya. Apa? Ditanyakan dengan hal yang merokabani tentang apa? Keberadaan sesuatu karena sebab sesuatu yang lain. Ya. Hal tabidu al-anqa wa tufarrikhu? Ditanyakan tabidu. Ini sesuatu. Ya. Karena sesuatu yang lain, apa sesuatu yang lain? Al-anqa. Itu kan? Hal tabidu al-anqa? Apakah garuda itu tabid bertelur wa tufarrikh? Menetaskan telur, ya. Di sini kan ditanyakan dengan hal atas adanya sesuatu, ya bertelurnya. Ya, bertelur ini kan ditanyakan kenapa? Karena ada sesuatu yang lain, adanya apa? Garuda gitu. Burung garuda sekarang masih ada enggak? Hah? Eh, enggak ada ya. Burung elang bukan garuda, bukan. Kita taunya di apa itu? Garuda di gambar itu apa? Pancasila ya. Ada enggak sih garuda itu, makanya ditanyakan. Halilan kok mewujud itu burung itu ada apa enggak sih yang lehernya besar-besar ya? Kayak Mike Tyson. Ada apa tidak gitu. Bisa dipahami gak ini yang basitoh dan merokabah? Kalau yang basitoh, hal yang basitoh adalah hal yang ditanyakan dengannya tentang keberadaan sesuatu pada dirinya. Ada tidak sih dia tuh wujudnya gitu. Halilan kok mewujud ada dirinya. Kalau yang merokabah ditanyakan dengan hal ini tentang keberadaan sesuatu karena sebab sesuatu yang lain. Tabid bertelur adanya dengan sebab apa? Adanya anqa, gitu kan? Hal tabidul anqa tufarrikh, apakah garuda itu bertelur atau menetas, menetaskan telur, memiliki farakh, anak-anak burung. Tufarrikh farakh itu anak-anak burung, afrakh jamaknya. Ya. Kalau hal qama Zaidun masuk ke mana? Basithah atau murakkabah? Hal qama Zaidun ya murakkabah. Berdiri ini karena sebabnya ada Zaid gitu kan. Tuh. Wa ma yutlabu wa ma, kemudian yang berikutnya ma yutlabu biha, ma isim sifat dengan ma yutlabu biha dimaukan dengan ma. Ini membantu kita juga ya penggunaan isim-isim sifat. Bagaimana cara menggunakannya? Ada kaitannya dengan nahu kan? Ma digunakan untuk menanyakan yang pertama syarhul ismi, menjelaskan mensyarah isim. Mal asjad awil lujain. Maka kalau seperti ini karena yang diminta adalah syarah, maka antum jawab dengan lafaz yang masyhur. Mal asjadu awil lujain. Kita mungkin banyak yang belum tahu apa sih asjad dan lujain, maka dijawab dengan lafaz yang masyhur. Huwa dzahab awil fiddah gitu. Al asjad itu adz-dzahab, al lujain adalah apa? Fiddah, perak. Itu ya. Kan diminta syarah isimnya. Ya, dicari mufradatnya yang lebih masyhur gitu. Ya. Fi masami'i al-mukhatab al-mukhatabin. Syarhul ismi, yakni meminta syarah penjelasan asjad itu apa sih? Ya. Al-Zahab, Al-Lujayn apa? Ya. Jadi jawabannya disebutkan. Ya, lafadz yang lebih masyhur. Atau digunakan mak juga untuk menanyakan hakikat dari Al-Musamma. Hakikat dari yang dinamai dengan nama ini. Mal insan, apa sih hakikat manusia itu? Hayawanun natiq misalkan. Ini istilah-istilah sebenarnya Al-Kalam. Cuma Syekhul Islam juga menggunakan. Ya'nau hayawanun natiq. Makhluk yang berbicara. Hayawan ini mencakup semuanya, natiq mengeluarkan selainnya. Ya. Hayawanun natiq misalnya. Nah itu. Juga ma bisa digunakan untuk menanyakan hal al-madhkur ma'aha. Keadaan isim yang disebutkan bersama ma ini. Keadaannya. Iya. Kaqaulika liqadimin 'alaika, seperti ucapanmu kepada orang yang datang kepadamu. Ma anta? Maksudnya kamu tuh keadaannya seperti apa? Alim atau jahil gitu. Ma anta? Kamu apakah orang yang berilmu atau orang yang bodoh? Atau misalnya itu. Itu ditanyakan untuk apa? Didatangkan untuk menanyakan keadaan orang, isim yang disebutkan bersama ma. Di sini ma anta yang disebutkan bersama ma apa? Anta, keadaan kamu itu apa gitu? Alim atau jahil atau misal itu. Ya. Kemudian yang berikutnya man. Man. Kalau man ini insyaallah antum sudah Paham maknanya. Wa man yutlabu biha ta'yinul uqala. Man ini didatangkan untuk yutlabu biha, dikehendaki dengannya ta'yinul uqala, menta'yin, menyebutkan secara ta'yin namanya orang yang berakal. Man fataha Misr, siapa yang membuka, menaklukkan kota Mesir, sebutkan orangnya. Itu. Man misalkan Man dakhala al-masjid ma'zaid, sebutkan Muhammadun misalkan. Ya. Disebutkan di ta'yin ya. Ya. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau al-qala kepada Allah enggak pas. Maksudnya apa? Ta'yin al ganti al-qala apa? Al-alim. Ya. Karena sifat akal ini enggak ada ya dalam nas, ditetapkan untuk Allah tidak ada. Kemudian mata, yutlabu biha ta'yinu zaman, kalau mata dimaukan dengannya penentuan waktu. Maudian kana, waktu yang lampu, lampau, amas misalkan. Amsi atau mustaqbalan ghadan. Contoh mata jita, kapan kamu datang? Ya. Mata jita ya. Sahara misalnya waktu sahur. Atau misalnya itu. Wa mata tadhhab ghadan, al-an dan seterusnya. Disebutkan waktunya. Ditakyin waktu lampau, sekarang atau yang datang. Ayyana. Ayyana. Yutlabu biha ta'yinu zaman al-mustaqbali khassah. Nah, kalau tadi mata waktunya apa? Pertanyaan tentang waktu mutlak ya, tiga waktu ya. Iya kan? Yang lampau, sekarang atau yang akan datang. Tapi kalau ayyana yutlabu biha dituntut dengan ayyana penentuan waktu yang akan datang secara khusus. Jadi masih 3 menit lagi ya, 45. Ya. Dituntut dengan ayyana penentuan waktu mustaqbal saja. Ya. Seperti ayyana ismiru hadhihi asyjarah? Ayyana ismiru hadhihi syajarah? Kapan? Buah ini akan, pohon ini akan berbuah. Misalkan ba'da syahrain, nanti setelah 2 bulan lagi ya. Takriban. Nah, itu ayyana. Wa takunu fi mawdhi' tahwilan, kadang ya, dan dia datang ayyana seringnya pada mahal tahwil, membikin takut, membikin takut, membikin besar sesuatu. Seperti yas'alu ayyana yaumul qiyamah, manusia bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Ini itu tahwil, terjadinya kan akan datang ini ya kan, ya seringnya itu tahwil. Kalau ayyana yutlabu biha ta'yin zaman al-mustaqbal khasah, seringnya fi mawdhi' tahwil, seringnya yas'alu ayyana yaumul qiyamah, manusia bertanya kapankah yaumul qiyamah itu akan terjadi. Ya. Apa setelahnya ayatnya? Fa idza bariqal basar, bukan? Ya, fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar. Kemudian kaifa yutlabu biha ta'yinul hal? Ya, ini antum jawabannya sudah bisa ini kalau kaifa ya. Kaifa dituntut dengan kaifa penentuan keadaan. Kaifa anta? Bagaimana keadaan kamu? Marid misalkan apa? Danif. Sakit apa danif? Isyak ya. Ya, jawabannya bisa marfu bisa mansub kan? Ya, sudah lewat bahasanya. Kalau ini marfu atau mansub? Kaifa anta? Sahih, saqim. Marfu atau mansub? Ya, marfu. Karena kaifanya i'rabnya di sini apa? Khabar. Ya, muqaddam. Kalau kaifa asbahta? Jawabannya mah. Kaifa asbahta? Kaifa amsayta? Mansub atau marfu? Ya, sahiha. Danifa. Tes misalnya. Masih ingat ucapan penyair? Kaifa asbahta, kaifa amsayta, mimma yazra'ul wudda fi fuadil karimi. Ucapan kaifa asbahta, setelah salam dulunya, bagaimana kabarmu pagi ini, kaifa amsayta, itu diantara lafad yang bisa menanam rasa cinta di fuadil karimi, hati orang-orang yang mulia. Makna kaifa ya, ala ayyihal, gitu namanya. Ala ayyihalin. Anta itu. Kaifa anta yang ala ayi halin anta. Wa aina yutlabu biha ta'yinul makan. Kalau aina dituntut dengannya penentuan tempat. Aina tadhhab? Ya, ke mana kamu akan pergi? Ya. Jawabannya bagaimana? Aina tadhhab? Kalau ke pasar? Ya. Ila suq ataupun adhab ila suq, ya. Di ta'yin ila masjid, ya. Banyak ini masih. Waktu sudah habis. Wa anna takunu bi ma'na kaifa. Anna banyak maknanya anna. Ada bi ma'na kaifa, ada bi ma'na min aina. Nanti perlakuannya berbeda. Iya. Kalau bermakna ini bagaimana? Bermakna kaifa bagaimana? Bermakna min aina bagaimana? Langsung biasanya. Langsung masuk. Jaraknya masih jauh enggak? Masuknya, hah? Masih lama enggak? Ini masih jalan aja di samping nih. Kayak enggak kenal waktu gitu. Insyaallah semangat. Ya, cukup sudah lah. Allahumma bihamdika, syukurlah ila anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.